Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi zayyana quluba awliyaihi bi anwaril wifaq wa saqa asrara ahibbaihi syaraban ladidal madaq wa alzama qulubal khaifin alwajal wal ishfaq fala ya'lamul insanu fi ayyi dawawin kutib wala fi ayyil fariqaini yusaq. فإن سامح فبفضله وإن عاقب فبعدله ولا اعتراض على الملك الخلاق أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده قال عز من قائل في محكم التنزيل أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّبِيٍّ إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُونَ ثُمَّ بَدَّلْنَا مَكَانَ السَّيِّئَةِ الْحَسَنَةَ حَتَّى عَفَوْا وَقَالُوا قَدْ مَسَّ آبَاءَنَا الضَّرَّاءُ وَالسَّرَّاءُ فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ وقال عليه الصلاة والسلام من ترك اللباس تواضعا لله وهو يقدر عليه دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق حتى يخيره من أي حلل الإيمان شاء يلبسها أما بعد صحابة راديو إسماعيل دي 774 كيلوهرتز bahagia bersama Al-Quran. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala di pagi yang cukup mendung ini. Allah masih memperkenankan kita menghirup udaranya yang segar yang diberikannya kepada yang beriman maupun yang kafir. Kemudian salawat dan salam tak lupa kita mohonkan kepadanya untuk dicurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mendidik para sahabatnya menjadi manusia-manusia yang amanah menyampaikan Islam hingga ke telinga dan pendengaran kita. Ikhwani fiddin a'azzani wa iyyakum ajma'in, sahabat Radio Ismail di 774 kHz bahagia bersama Al-Qur'an. Melanjutkan kajian kita bersama kitab Mawa'idus Sahabah di mana pengarangnya adalah Syekh Umar ibn Abdullah ibn Muhammad Al-Muqbil, dan kali ini kita masuk pada nasihat Mawa'idu Abdurrahman ibn Auf, seorang sahabat yang namanya saya rasa cukup familiar di telinga kita dan tidak asing tentunya tentang keutamaan-keutamaan beliau. Yang sering kita dengar adalah bahwa beliau adalah seorang tajirun syakir, pedagang yang pandai bersyukur dan pandai dalam berdagangnya sehingga terkenal akan kekayaannya. Mari kita mentelaah. Pertama kali adalah biografi beliau. Sang muallif mengatakan, "Huwa ahadu akabir as-sahabah radhiyallahu anhum wa ahadul 'asyarah." Beliau adalah salah satu pembesar atau tokoh-tokoh di kalangan para sahabat. Artinya salah satu dari sekian banyak sahabat yang menonjol kepribadiannya dalam kebaikan. Wa ahadul 'asyarah, dan salah seorang dari ke-10 sahabat yang diberi kabar gembira bahwa mereka masuk syurga. Masya Allah. Saat mereka masih hidup, mereka diberi kabar gembira bahwa mereka akan masuk syurga. Wa ahadus sittati ahli syura, dan salah seorang dari ke-6 orang yang melakukan musyawarah untuk pemilihan khilafah telah Umar ibn Al-Khattab. Wa ahadus sabiqin al-badriyin, dan salah seorang yang tentunya pertama kali masuk Islam dan juga ahli Badr, orang yang mengikuti atau melakukan ikut memiliki sumbangsi dan andil dalam peperangan Badar. Wa huwa ahadus tsamaniyah alladziina badaru ilal Islam. Dan beliau adalah salah satu dari ke-8 orang yang pertama kali masuk Islam melalui perantara tangan Abi Bakar radhiyallahu anhu As-Siddiq. Wa ahadu man kana yufti fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan salah seorang bahkan termasuk satu-satunya yang diperkenankan berfatwa di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibenarkan oleh Rasulullah. Innahu Abdurrahman ibn Auf ibn Abdi Auf Az-Zuhri Al-Qurashi. Beliau adalah Abdurrahman bin Auf ibn Abdi Auf dan Az-Zuhri Al-Qurashi. Kunyahnya adalah Abu Muhammad. Al-Mutawaffa sanata 32 min Al-Hijrah. Beliau meninggal di tahun 32, dimulai sejak dari hijrahnya Nabi Muhammad, 32 tahun setelahnya. Wa huwa ibn 72, sedangkan umurnya atau usianya saat meninggal dunia adalah 72 tahun. Wa yuqalu 75, namun juga ada yang mengatakan bahwa umurnya saat itu sudah mencapai 75 tahun. Dufina bil baqi', dimakamkan atau dikubur di pemakaman Al-Baqi'. Faqala Ali radhiyallahu anhu yawma wafatihi idhhab ya ibn Auf faqad adrakta safwaha wa sabaqta ranqaha. Dan ketika dimakamkan di hari pemakamannya, Ali bin Abi Thalib seraya menyanjungnya berkata, berangkatlah wahai ibn Auf menuju Tuhanmu. Faqad adrakta safwaha, engkau telah menjumpai kejernihan dunia dengan amal saleh. Wa sabaqta ranqaha, dan kau tinggalkan kekotoran dunia. Ikhwani fiddin a'azzani wa iyyakum ajma'in. Di dalam kitab ini memang cukup sedikit yang dibahas mengenai Abdurrahman ibn Auf. Mari kita tambahkan dari kutipan-kutipan ulama yang lainnya, bahwa di antara nama-nama beliau di masa jahiliyah adalah dikatakan Abdu Amr atau Abdul Haris, dan juga ada yang mengatakan Abdul Ka'bah. Dan beliau dilahirkan 10 tahun setelah lahirnya Nabi atau setelah Amil Fil. Berarti hanya berbeda 10 tahun dari usia Nabi, lebih muda 10 tahun. Dan di antara kisah yang cukup terkenal, sebagaimana yang sering mungkin dikisahkan di taman-taman pendidikan Al-Quran kita pada kanak-kanak kita, bahwa saat Nabi Muhammad hijrah ke Madinah dan beliau ikut, beliau dipersaudarakan oleh Nabi dengan seorang sahabat dari kalangan Ansar yang disebut Sa'ad ibn Ar-Rabi'. Yang dimana Sa'ad ibn Ar-Rabi' ini yunasifuhu fil mal wal ahl. Beliau menawarkan menawarkan separuh dari harta dan istrinya. Maksudnya adalah ingin membagi beliau hartanya, separuh dari kekayaannya. Dan yang menakjubkannya lagi adalah beliau menawarkan salah satu istrinya. Kata beliau, ayyuhuma a'jabuk a'jabun a'jabu ilaik fasammiha li utalliqaha. Yang mana yang paling membuatmu terkagum di antara istriku ini? Sebutlah namanya, maka akan aku ceraikan. Fatazawaj minha, maka nikahilah. Inilah bentuk persaudaraan yang tercermin dalam perilaku amal nyata. Persaudaraan yang tidak dibumbui kepalsuan. Karena yang membentuk persaudaraan ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdasarkan keimanan. Sehingga tidak lagi menjadi masalah ketika harus berbagi harta dan juga istri bahkan. Kemudian kisah juga atau mengenai beliau, bahwasannya makanatuhu fi qalbi sahabah. Bagaimana kedudukan Abdurrahman ibn Auf di kalangan para sahabat? Dalam satu riwayat dari Ibnu Abbas dikatakan bahwa jalasna ma'a Umar. Suatu hari kami duduk-duduk bersama Khalifah Umar. Faqala hal sami'ta an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam syai'an amara bihi al-mar'al muslima idza saha fi salati? Kaifa yasna? Wahai Ibnu Abbas, pernahkah engkau mendengar bagaimana perintah Rasulullah terhadap seorang muslim yang lalai atau lupa dalam sholatnya, baik gerakan maupun rukun dan syaratnya misalnya. Kaifa yasna, apa yang harus diperbuat? Fakultu la wallah. Ibnu Abbas menjawab, tidak, aku tidak pernah mendengar sabda Rasulullah mengenai ini. Aku belum mendengar. Aw ma sami'ta anta ya amiral mu'minin min Rasulillah fi dzalika syai'a. Atau mungkin anda wahai amirul mu'minin mendengar sabda Rasulullah mengenai ini. Maka Umar juga berkata, tidak, saya juga tidak mengetahui bagaimana harus diperbuat. Fabayna nahnu fi dzalika ata Abdurrahman ibn Auf faqala fima antuma. Dan ketika kami terus berbincang-bincang mengenai apa yang harus diperbuat oleh orang yang lalai atau lupa dalam sholat fardunya, maka datanglah Abdurrahman ibn Auf dan berkata, fima antuma, sedang membicarakan apa kalian berdua? Faqala Umar sa'altuhu fa'akhbarahu faqala lahu Abdurrahman, lakinni qad sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muru fi dhalik. Kata Umar, kami sedang memperbincangkan tentang orang yang melakukan kesalahan dalam sholatnya. Aku bertanya kepada Ibnu Abbas. Kemudian Umar mengabarkan conversation yang terjadi di antara keduanya. Kemudian Abdurrahman juga berkata, aku telah mendengar apa yang Rasulullah perintahkan terhadap orang yang lalai atau lupa dalam sholatnya. Maka Umar berkata, fa'anta indana adlun famada sami'ta. Oke, baiklah, kalau begitu, kabarkan kepada kami tentang apa yang kau dengar dari Rasulullah, karena engkau bagi kami adalah orang yang adlun. Adlun adalah sifat yang dimiliki oleh seorang perawi yang diterima. Artinya engkau adalah orang yang memiliki kredibilitas di kalangan kami. Inilah sifat para sahabat, sikap para sahabat mengenai Abdurrahman ibn Auf. Maka kemudian beliau menjelaskan bahwasannya, idza saha ahadukum fi salati hatta la yadri azada aw naqas, fa in kana syakka fil wahida wa thintain falyaj'alha wahida. Jika seseorang kalian di antara kalian lalai atau lupa dalam salatnya, kemudian dia tidak tahu apakah dia mengurangi atau menambah bilangan rakaat dalam salatnya, misalkan dia ragu satu atau dua, maka hendaknya ia jadikan satu yang lebih sedikit. Bagaimana dalam riwayat lain juga Nabi lebih cenderung atau memerintahkan kepada bilangan yang sedikit jika ada keraguan. Inilah syahidnya atau poinnya dalam kisah ini, bahwasannya Abdurrahman ibn Auf di mata Ibnu Abbas dan juga di mata Amirul Mukminin Umar yang terkenal ketegasannya adalah orang yang adlun, orang yang memiliki kredibilitas yang tinggi. Al-Imam Adz-Dzahabi mengatakan, فَأَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ وَإِنْ كَانُوا عُدُولًا فَبَعْدُهُمْ أَعْدَلُ مِنْ بَعْدٍ وَأَثْبَتْ فَهُنَا عُمَرْ قَنَعَ بِخَبَرِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ. Sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meskipun semuanya adalah orang-orang yang memiliki kredibilitas, namun satu dengan yang lainnya ada yang lebih atau mengungguli satu dengan yang lainnya. A'dal ba'duhum min ba'd. Yang satu lebih memiliki kredibilitas daripada yang lainnya. Wa athbat, dan memiliki kepercayaan yang lebih. Fahuna Umar qana'a bi khabari Abdurrahman. Dan dalam kasus ini Umar menerima khabar daripada Abdurrahman. Ikhwani fiddin, sahabat Radio Ismail di 774 AM kHz bahagia bersama Al-Quran. Dan cukuplah bagi kita juga kredibilitas dari Abdurrahman bin Ibn Auf yang sangat mulia ini adalah buktinya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah sholat di belakang Abdurrahman ibn Auf. Mungkin ini jarang didengar atau jarang diriwayatkan dalam kajian-kajian kita, bahwa ketika perang Tabuk saat menjelang salat fajar atau salat subuh, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Mughirah ibn Syu'bah, bahwasannya beliau yang membawakan ember, seember air untuk Nabi untuk buang air. Dan ketika Nabi selesai, Nabi kembali ke bersama para sahabatnya atau pasukannya. Ternyata orang-orang sudah dalam keadaan sholat. Karena apa? Karena para sahabat qaddamu Abdurrahman. Mereka mengajukan atau meminta Abdurrahman ibn Auf untuk menjadi imam. Dan Nabi Muhammad saat itu bersama Mughirah ibn Syu'bah tertinggal satu rakaat. Dan setelah selesai, apa kata Rasulullah? Maka kata Rasulullah, ahsantum aw qala asabtum yugbituhum ansallu ansallau ansallu as-salata li waqtiha. Sungguh telah benar apa yang kalian kerjakan, karena kalian salat di awal waktu lebih tepat. Karena seandainya menunggu Nabi Muhammad selesai dari qadaul hajah, maka akan telat dari salat subuhnya. Sekali lagi bahwa Nabi Muhammad semasa hidupnya hanya dua kali beliau salat di belakang sahabatnya. Yang pertama adalah Abu Bakar dan yang kedua adalah sahabat yang sedang kita bicarakan kemuliaannya, Abdurrahman ibn Auf ini. Ikhwani fid din a'azzani wa iyyakum ajma'in. Kemudian juga pernah terjadi sedikit perselisihan antara Khalid ibn al-Walid, seorang panglima perang yang handal, yang juga manusia mulia, dengan Abdurrahman ibn Auf ini. Ketika itu karena ada sesuatu di antara mereka berdua, sehingga akhirnya Khalid ibn Walid mengucapkan kata-kata yang cukup kasar. Fasabbahu Khalid. Khalid mencercanya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tasubbu ahadan min ashabi fa inna ahadakum law anfaqa mislama Uhudin dhahaba ma adraka mudda ahadihim wala nasifa wala nasifahu. Ikhwani fid din azani wa iyyakum ajma'in. Nabi langsung berkata, janganlah kalian mencela. Janganlah kalian. Padahal yang dituju adalah Khalid bin Walid. Ini tanda atau bukti bahwasan Nabi itu ketika mendidik di tengah publik, seorang tidak dijatuhkan langsung disebut namanya, tapi disebut secara umum. Janganlah kalian, artinya diambil pelajaran atas peristiwa Khalid dan Abdurrahman ini. Janganlah sesama kalian ini mencela sahabat-sahabatku. Kalian semua adalah sahabatku. Yang mana? Jika seseorang menginfakkan satu gunung emas di jalan Allah, maka itu tidak akan menyamai separuh atau satu mud, bahkan satu mud itu satu genggaman dari apa yang mereka kerjakan atau amal soleh yang mereka kerjakan. Allahu Akbar. Jadi Rasulullah mendidik agar para sahabatnya tidak saling mencela, apalagi orang yang setelah datang setelahnya, itu misalnya tabi'in dan tabi'ut tabi'in, apalagi kita. Maka sungguh mengherankan jika ada sekarang di antara orang yang mengaku beriman tapi kerjaannya mencaci maki para sahabat. Padahal jika mereka menginfakkan satu gunung emas, maka jumlahnya tidak akan pernah menyamai amal soleh atau infak yang dikeluarkan oleh para sahabat meskipun hanya satu mud. Ikhwani fid din a'azzani wa iyyakum ajma'in. Kemudian pernah juga ada satu kisah yang diriwayatkan bahwasannya Basrah binti Safwan ditanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang wanita ditanya, "Man yakhthubu Umm Kulthum binti Uqbah?" Siapakah wahai Basrah yang sedang mengkhitbah atau yang akan mengkhitbah, maaf, bukan sedang, Umm Kulthum binti Uqbah, Umm Kulthum anak atau putri dari Uqbah. Maka Basrah mengatakan, fulan wa Abdurrahman ibn Auf. Ada beberapa orang, di antaranya Talhah, kemudian juga Abdurrahman, ada tiga orang. Maka Rasulullah mengatakan, ankihu Abdurrahman ibn Auf, fa innahu min khiyaril muslimin wa min khiyarihim min man kana mithlahu. Dari tiga orang sahabat yang akan melamar Umm Kulthum binti Uqbah, maka Rasulullah menyarankan nikahilah ia dengan Abdurrahman ibn Auf. Allahu Akbar. Apa rahasianya? Rasulullah jelaskan, fa innahu min khiyaril muslimin, karena Abdurrahman ibn Auf adalah termasuk orang yang terbaik dari kalangan kaum muslimin. Khiyar, orang pilihan. Wa min khiyarihim man kana mithlah, bahkan dari orang-orang pilihan dialah yang paling terbaik. Ikhwani fiddin a'azzani wa iyyakum ajma'in. Dan juga yang sering kita dengar bahwa beliau adalah orang yang paling bersegera menuju amal soleh dan bentuknya banyak dalam bentuk infak. Ketika ayat yang sering kita dengar yaitu lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Kalian tidak akan mendapatkan kebajikan, pahala dari kebajikan sehingga kalian menginfakkan apa yang kalian cintai. Maka bersegeralah Abdurrahman ibn Auf menginfakkan separuh dari hartanya. Bayangkan kalau 1 miliar berarti beliau infakkan 500 juta misalnya. Ikhwani fiddin a'azzani wa iyyakum ajma'in. Dalam satu riwayat Talha ibn Abdullah ibn Auf mengatakan, kana ahlul madinata iyalan ala Abdurrahman ibn Auf. Seorang sahabat meriwayatkan bahwasannya penduduk Madinah seluruhnya kanu iyalan. Mereka adalah menjadi tanggungan Abdurrahman ibn Auf. Bayangkan. Minimal kalau kita lihat, kita bandingkan dengan penduduk dunia sekarang, Indonesia khususnya misalnya, lebih sempit lagi satu RW kita. Misalkan penduduk Madinah jumlahnya satu RW dari penduduk kita yang ada. Bayangkan berapa banyak hartanya dan berapa begitu dermawannya beliau. Sulusun yuqriduhum malahu. Sepertiganya beliau berikan dalam bentuk pinjaman. Al-qard. Wa thulutsun yaqdi dainahum, dan sepertiganya harta Abdurrahman ibn Auf untuk menunaikan hutang-hutang kaum muslimin penduduk Madinah saat itu. Wa thulutsun yasilu rahimahum, dan sepertiganya untuk menyambung tali silaturahmi. Allahu akbar. Dan beliau pernah yusi atau awsa bi 50,000 dinar fi sabilillah. Beliau pernah berwasiat untuk menginfakkan 50 ribu dinar. Bayangkan 50 ribu. Kalau sekarang satu dinarnya berapa, Ustaz Saleh? Tahu Ustaz Saleh? Wallahu a'lam. Saya juga belum pernah pegang dinar, jadi gak tahu nih. Dan kita dengar bahwa dinar dulu adalah emas murni. Jadi sangat besar jumlahnya jika dikalikan dengan 50 ribu. Ikhwani fiddin a'azzani wa iyyakum ajma'in. Bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, khairukum li ahli min ba'di. Sebaik-baik kalian adalah, atau orang pilihan di antara kalian adalah yang paling baik terhadap keluargaku, keturunanku. Maka kemudian setelah mendengar sabda Rasulullah ini, faba'a Abdurrahman ibn Auf hadiqatahu bi 40,000 qasama fi azwajin nabi. Setelah mendengar sabda baginda ini, beliau menjual kebunnya dengan 4,000 dinar. Dan kemudian 4,000 dinar itu dibagikan kepada istri-istri baginda Nabi Muhammad. Banyak sekali riwayat mengenai kedermawanan beliau. Kemudian juga ada satu riwayat dari Ummu Salamah radhiyallahu anha bahwa ia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul li azwajihi, innal ladzi yahnu alaykunna ba'di lahu as-sadiqul bar. Kata Rasulullah, sungguhnya orang yang menyayangi kalian, yang memperhatikan kalian wahai istri-istriku, adalah orang-orang yang benar keimanannya dan orang yang berbakti. Kemudian Nabi berdoa, Allahumma sqi Abdurrahman ibn Auf min salsabilil jannah. Wahai Allah, Tuhanku yang maha pemurah, siramilah atau berilah air minum. Saqa yasqi biasanya ibarat untuk menyiramkan air atau untuk menuangkan air minum. Artinya di sini berilah Abdurrahman ibn Auf air minum dari salsabilil jannah. Allahu Akbar. Nabi Muhammad yang berdoa agar Allah memberikan minum kepada Abdurrahman ibn Auf minuman dari sungai surga yang disebut salsabila. Dari sekian banyak sahabat dan juga dari 10 orang yang diberikan kabar gembira akan masuk surga, hanya beliau yang didoakan untuk diberikan minum dari salsabila. Bukankah ini sebuah keutamaan yang sangat luar biasa? Lalu bagaimana mungkin ada kaum yang mengaku orang-orang beriman kepada Allah dan Rasulnya kemudian mencaci maki para sahabat, bahkan tak segan-segan mengkafirkan? Ikhwani fid din a'azzani wa iyyakum ajma'in. Demikianlah di sesi yang pertama ini sekilas biografi tentang Abdurrahman ibn Auf, untuk kemudian kita lanjutkan di sesi yang kedua. Allahu a'lam bishawab. Taib barakallahu fiik. Dari sahabat Ismail Radio yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah kajian di sesi pertama bersama Ustaz Ahmad Ruyatillah LC Hafidhu taala dari pembahasan kitab Mawa'idus Sahabah, yang telah disampaikan sedikit biografi tentang Abdurrahman bin Auf, dan insyaallah kita akan lanjutkan di sesi kedua nantinya. Jadi tetaplah bersama kami di AM 774 kHz Ismail Radio. Bahagia bersama Al-Qur'an. Kita simak yang satu ini. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Untuk memenuhi perjalanan umrah Anda, pastikan dengan 5 pasti. Insyaallah pasti travelnya, pasti terbangnya, pasti jadwalnya, pasti hotelnya, dan pasti visanya. Ramani Travel, Biro Perjalanan Umroh, siap melayani Anda dengan jaminan 5 pasti dan izin umroh dari Kementerian Agama nomor D/247 tahun 2013. Untuk informasi, hubungi PT Rodoh Amani Wisata, Jalan Asem Baris Raya nomor 1A, Tebet, Jakarta Selatan. Telepon 021-829-8383. Sekali lagi, 021-829-8383. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam, Pak. Mau jalan-jalan kemana nih sama istri? Ini nih, Pak. Saya sama istri mau cari koleksi busana yang paling enak, paling nyaman, dan pas buat kebutuhan kami sekeluarga. Oh, kalau itu sih semua keperluan Ustadz ada di Kanita Collection. Busana Kanita Collection memiliki keunggulan bahan yang nyaman, longgar, sehingga tidak membentuk tubuh. Ukuran jilbab panjang dilengkapi dengan cadar, desain menarik, dan dibuat untuk busui friendly atau bisa untuk ibu menyusui. Harga terjangkau dengan banyaknya distributor dan agen memudahkan Anda dalam mencari produk Kanita Collection. Untuk informasi, hubungi telepon 0812-9385-1901, 0852-1911-3607, dan 0878-8849-1339. WhatsApp 0852-1911-3607 dan 0878-8849-1339. PIN BB 59B9-1B A5-2666-AA36 dan 33-11E-46F. Facebook Hijab Kanita, Instagram @hijabkanita, email http://kanita.co.id. Kanita, Sar'i is simple. Assalamualaikum, Iben Kang, wingi semaring Ismail Radio ya, rame ora? Waalaikumsalam, si Akang. Iya atuh Kang, sudah ketemuan atuh sama sahabat Ismail Radio. Ayeuna teh aya kadua kalina, Kang. Temenan. Emang tanggal tira. Eleuh-eleuh si Akang mah ketinggalan zaman. Hari Sabtu tanggal 4 Juni 2016 aya jumpa fans yang kedua. Jumpa sahabat Ismail Radio kedua. Silaturahmi kru Ismail Radio beserta sahabat Ismail Radio. Hari Sabtu tanggal 4 Juni 2016 pukul 9.30 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Bertempat di Masjid Al-Mutmainnah Mahat Tahfiz Al-Quran Darus Sunnah. Ajak lalen, yuk rame-rame maring Ismail Radio. Kabar gembira, sahabat Ismail Radio, bagi Anda yang sibuk dengan pekerjaan atau tidak punya waktu cukup, namun ingin memperdalam ilmu agama, tahsin. Bahasa Arab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ismi Khalid. Masmuka? Ismi Khalil. Kaifa haduka? Bikhairin walhamdulillah. Kini telah dibuka pendaftaran baru KNDI. Kajian Nilai Dasar Islam Tahun Pendidikan 2016-2017. Untuk program Tahsin untuk Ahwat, Bahasa Arab Tingkat Dasar untuk Ahwat, Bahasa Arab Tingkat Lanjutan untuk Ahwat di Rosa Islamiyah, Bahasa Arab untuk Ikhwan, Tahsin untuk Ikhwan. Dengan keunggulan, staf pengajar ahli di bidangnya, biaya kuliah per semester sangat terjangkau. Tempat belajar yang kondusif dan nyaman, lokasi mudah dijangkau, buku panduan mudah untuk dipelajari, dan area parkir yang luas. Pendaftaran dibuka tanggal 1 Mei sampai dengan 31 Mei 2016. Bertempat di Mahat Tahfiz Al-Quran Darus Sunnah, Jalan Kemang Seri 4 nomor 2, Kafling Auri, Jati Makmur, Pondegede, Bekasi. Buka Senin sampai Jumat, jam 8 sampai jam 17. Kontak person, hubungi Ustadz Rizal 0857-1306-7764 atau via SMS dengan format ketik KNDI spasi nama, spasi usia, spasi alamat, kirim ke 0857-1306-7764. Waktu belajar, insyaallah tanggal 15 Mei 2016. Tim medis Mahat Tahfiz Al-Quran Darus Sunnah mengadakan kitanan gratis setiap bulannya untuk dua orang, baik untuk anak-anak maupun mu'alaf. Al-khitanu sunnatul lirrijal, makrumatul linnisa. Khitan itu sunnah bagi laki-laki dan kemuliaan bagi wanita. Hadis riwayat Baihaqi. Kitan gratis dengan syarat muslim, tidak sedang memiliki penyakit, diutamakan keluarga du'afa, dan membawa fotokopi kartu keluarga. Kitan gratis diadakan di Mahat Tahfiz Al-Quran Darus Sunnah mulai Ahad pertama bulan April 2016. Untuk informasi, hubungi Ustadz Ridwan LC 0896-0133-0266. Sekali lagi, 0896-0133-0266. Anda masih bersama kami, AM 774 kHz, Ismail Radio. Bahagia bersama Al-Quran. Bahagia bersama Al-Quran. Menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kami hadirkan untuk Anda Mutiara Iman. Mutiara Iman. AM 774 kHz, Ismail Radio. Bahagia bersama Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat Ismail Radio, jazakumullah khairan, Anda masih tetap bersama kami dalam acara Mutiara Iman. Ismail Radio melanjutkan kajian kita bersama Ustaz Ahmad Ru'yatillah LC Hafidhullah Ta'ala dari pembahasan kitab Mawa'idus Sahabah. Baik sahabat Ismail Radio, sebelum kita lanjutkan, kembali kami mengingatkan untuk Anda yang ingin berpartisipasi bersama kami melalui line telepon, Anda bisa menelpon di akhir kajian nomor 021-8499-4343 dan 021-8497-0055 atau melalui SMS dan WhatsApp. Anda bisa mengirimkan pertanyaannya melalui SMS di nomor 0852-62-774-774. Sekali lagi, 0852-62-774-774. Baik, sahabat Ismail Radio, langsung saja kita lanjutkan kembali pembahasan kita dan kepada Ustaz Fala Tafadha Masyukur. Baik, jazakallahu khairan. Sahabat Radio Ismail di 774 AM kHz, bahagia bersama Al-Quran. Melanjutkan kajian kita masih mengenai biografi dari Abdurrahman ibn Auf. Bahwasannya ada juga satu riwayat mengenai kezuhudan beliau. Kezuhudan artinya ketidaktamakan beliau terhadap dunia, dan tadi sudah terbukti dengan banyaknya infak beliau. Harta bukanlah menjadi akbaru hammihi, prioritas utamanya tidak. Bahwasannya suatu hari dari Sa'ad ibn Ibrahim, dari bapaknya, bahwasannya Abdurrahman ibn Auf diberikan atau didatangkan kepadanya makanan. Utiya bi ta'am. Wa kana sha'iman, dan saat itu beliau sedang berpuasa. Faqala kutila Mus'ab ibn Umair radhiyallahu anhu wa huwa khairun minni kufina fi burdah. In guttiya ra'suhu badat rijlah, wa in guttiya rijlah bada ra'su, ay dhahara ra'su. وأراه قال وأراه قال وقتل حمزة رضي الله عنه وهو خير مني ثم بسط لنا من الدنيا ما بسط أو قال أعطينا من الدنيا ما أعطينا وقد خشينا أن تكون حسناتنا قد أجلت لنا ثم جعل يبكي في حتى ترك الطعام. Dari kisah yang panjang atau riwayat yang panjang ini, bahwasannya beliau mengatakan ketika diberikan atau dihidangkan kepadanya makanan sedangkan beliau sedang saum, telah dibunuh Mus'ab ibn Umair atau terbunuh dalam peperangan. Sedangkan dia khairun minni. Masya Allah, yang berkata adalah Abdurrahman ibn Auf. Bahkan para ulama mengatakan, kita tahu semua bahwasannya Abdurrahman ibn Auf jauh lebih baik daripada Mus'ab ibn Umair. Lalu mengapa beliau mengatakan engkau lebih baik daripadaku wahai Mus'ab ibn Umair? Ini menunjukkan ketawaduan beliau. Beliau mengatakan bahwa Mus'ab ibn Umair ketika wafatnya terbunuh, dia hanya ditutupi satu burdah. Kalau ditutup kepalanya, saking miskinnya beliau, maka nampaklah kakinya. Dan jika ditutupi kakinya, nampaklah kepalanya. Kemudian juga beliau berkata, Hamzah telah dibunuh sedangkan beliau lebih baik daripadaku. Kemudian beliau menangis dan meninggalkan makanan yang dihidangkan tadi, karena memang beliau sedang berpuasa. Kemudian kezuhudan beliau bukan hanya masalah makanan tentunya. Saat beliau termasuk orang yang 6 orang yang bermusyawarah untuk pemilihan khilafah setelah Umar, beliau tidak mengajukan dirinya. Atau bahkan beliau termasuk orang yang mengundurkan diri dari pencalonan. Maka terpilihlah Uthman ibn Affan. Dan juga dalam satu riwayat dikatakan bahwasannya Uthman ibn Affan telah memerintahkan Hamran untuk menulis wasiat bahwa setelah sepeninggal Uthman, yang naik sebagai khalifah adalah Abdurrahman ibn Auf. Namun sampainya berita itu kepada Abdurrahman ibn Auf, beliau malah berdoa, ya Allah wafatkanlah sebelum kekhilafan itu dilepas atau terlepas dari Uthman. Maka Allah mengabulkan tidak lebih dari 6 bulan setelah itu. Allahu Akbar. Inilah bentuk daripada kezuhudan daripada Abdurrahman ibn Auf. Dan satu riwayat lagi yang amat unik dari beliau adalah bahwa dari Sa'ad ibn Al-Hasan At-Tamimi mengatakan, "Kana Abdurrahman ibn Auf la yu'raf min baini 'abidihi, ya'ni min at-tawadu' fi az-zai." Bahwasannya kalau Abdurrahman ibn Auf berjalan, dan kita tahu beliau adalah termasuk orang terkaya di kalangan sahabat, dia berjalan bersama budaknya, satu, dia tidak malu. Tidak seperti zaman sekarang. Kita lihat berapa banyak orang yang kaya raya malu untuk berjalan atau satu mobil dengan pembantunya misalnya, malu. Beliau tidak, berjalan bersama budaknya, dan dikatakan oleh Sa'ad ibn Hasan At-Tamimi ini bahwa beliau tidak bisa dibedakan dari budaknya. Artinya dari dalam cara berpakaiannya. Fizai. karena sama. Kita tahu pakaian budak saat itu tentunya hanyalah pakaian yang sangat sederhana. Begitu juga beliau. Ikhwani fiddin, a'azani ya wa iyyakum ajma'in. Demikianlah sekilas biografi mengenai Abdurrahman ibn Auf. Dan marilah kita masuk pada satu nasihat beliau, yang mana beliau berkata, ubtulina bid-dharra'i fasabarna wa ubtulina bis-sarra'i falam nasbir. Kalimatnya simpel saja, namun maknanya begitu mendalam. Kita diuji dengan kesulitan, dharra, fasabarna, kita bisa bersabar. Diuji dengan banjir bandang, dengan tanah longsor, dengan meninggalnya orang yang tercinta, ya paling seminggu dua minggu kita bisa untuk kemudian bisa bangkit lagi. Tapi ketika diuji dengan as-sarra, dengan kesenangan, falam nasbir, kita tidak bisa bersabar. Jadi bentuk sabar itu bukan hanya menahan rasa sakit dan penderitaan. Tapi di sini beliau katakan ketika diuji dengan kesenangan, harta yang banyak misalnya, kita tidak mampu bersabar. Bersabar dari apa? Bersabar dari tidak atau mensyukuri nikmat tersebut. Bersabar dari tidak menggunakan fasilitas yang diberikan hakikatnya dari Allah itu untuk bermaksiat kepada Allah. Banyak dari kita yang begitu banyak diberikan keluasan harta, namun justru sebaliknya, bukan syukur yang Allah dapat darinya, justru maksiatnya semakin meningkat. Sebagaimana yang sudah kita bukakan tadi di dalam surat Al-A'raf, bahwasannya ada manusia-manusia yang memang diuji dengan kesenangan, mereka tidak mampu melewatinya. وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّبِيٍّ إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ. Dan tidaklah kami utus di sebuah desa seorang nabi, kemudian mereka mendustakan nabi itu. Jadi dalam ayat ini ada potongan yang terbuang. إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ. Ketika datang nabi, mereka mendustakan, pasti kami siksa mereka dengan kesulitan dan kesempitan. La'allahum yadarra'un, agar dengan kesempitan kesusahan itu mereka sadar. Sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh As-Sa'di, bahwasannya ketika mereka mendustakan para nabi, mereka diuji langsung dengan al-faqr, dengan kemiskinan, wa'anwa'ul balaya, dan berbagai macam ujian. ثُمَّ بَدَّلْنَا مَكَانَ السَّيِّئَةِ الْحَسَنَةَ حَتَّى عَفَوْا ثُمَّ إِذَا لَمْ يُفِدْ فِيهِمْ, kata beliau, kata Syekh Sa'di al-Mufassir, وَاسْتَمَرَّ اسْتِكْبَارُهُمْ وَازْدَادَ تُغْيَانُهُمْ بَدَّلْنَا مَكَانَ السَّيِّئَةِ الْحَسَنَةِ. Ketika mereka mendustakan nabi yang datang tadi, tidak beriman kepadanya, dan terus mereka bertambah kesombongannya padahal sudah diuji agar mereka tunduk, mereka justru makin sombong. Maka justru Allah ganti kesusahan tadi dengan kesenangan. Jadi ketika datang nabi, mereka dustakan, Allah datangkan keburukan, kemiskinan, mereka tetap merasa sombong, tidak mau beriman, Allah ganti kesulitan tadi dengan kenikmatan. Hatta afau, dan terus bertambah rezeki-rezeki mereka, ditambah oleh Allah. Ini adalah istidraj. Wa qalu qad massa aba'ana ad-dara'u was-sara'u fa akhadnahum baghtatan wa hum la yash'urun. Ketika makin banyak pintu-pintu rezeki yang dibuka oleh Allah untuk mereka, maka mereka hanya berkata, tuh coba lihat, kemarin kan kami susah gara-gara mengingkari seorang nabi, sekarang kami kaya lagi. Artinya apa? Ini sebenarnya cuma perputaran zaman saja. Tadawulul ayyam, kata mereka. Ini cuma pergantian hari. Kadang di atas, kadang di bawah. Jadi bukan karena kami mengingkari nabi, kata mereka. Maka kemudian fa'akhadnahum baghtatan wa hum la yash'urun, maka datanglah azab Allah mereka tidak, sedangkan mereka tidak menyadarinya. Na'udzubillahi min dzalik. Inilah contoh daripada ketidaksabaran manusia yang menghadapi nikmat dari Allah. Mereka makin melunjak kalau kata orang sekarang. Setelah mereka bermaksiat, mereka diberikan ujian berupa sakit misalnya, tapi bukan malah sadar, mereka makin membangkang. Kemudian Allah berikan nikmat, dan nikmat inilah yang justru lebih berbahaya, karena mereka merasa aman. Ketika bertambah tugyanum, ketika mereka semakin melampaui batas-batas syariah, maka Allah datangkan siksa yang amat pedih. Na'udzubillahi min dzalik. Maka wajarlah ketika Abdurrahman ibn Auf mengatakan, ketika diuji dengan kesulitan kita bisa bersabar, karena saat kesulitan biasanya juga kita banyak yang membantu. Namun ketika diuji dengan sarra, kesenangan, kita tidak sadar karena tidak ada yang peduli. Bahkan orang menganggap ini adalah, bahkan banyak orang yang iri dan menginginkannya. Ikhwani fiddin a'azani wa iyyakum ajma'in. Mudah-mudahan kita dilindungi dan diberi kesabaran dalam, baik dalam darra maupun sarra. Allahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Jazakallah khairan Ustaz untuk materi yang telah disampaikan di kesempatan pagi hari ini. Dan sahabat Ismail Radio, untuk selanjutnya kami buka untuk sesi tanya jawab. Silakan menghubungi di nomor 021-8499-4343 dan 021-8497-0055, atau melalui SMS dan WhatsApp di nomor 0852-6277-4774. Baik, kita bacakan pertanyaan yang sudah masuk di SMS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bapak Jaka di Depok. Ustaz, kalau saya sholat susah khusyuk, tapi kalau mata dipejamkan agak khusyuk, bagaimana ini Ustaz? Mohon penjelasannya. Baik. Mengenai pertanyaan dari Bapak Jaka ya, di mana tadi? Di Depok. Di Depok. Mudah-mudahan selalu diberi kekhusyuan, baik terpejam maupun melek ya. Bahwa memang ada satu riwayat yang memakruhkan kita untuk memejamkan mata saat sholat. Oleh karena itu hendaknya kita membuka mata kita, tidak boleh memejamkan mata kita. Ini satu. Yang kedua, kalau kita katakan dengan memejamkan mata kita bisa khusyuk, toh sebaik-baik contoh adalah Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Kalau para sahabat dan Nabi sendiri bisa khusyuk dengan membuka matanya, alangkah kebaiknya kita mengikuti beliau dan para sahabatnya. Jadi sekali lagi intinya, khusyuan itu bisa dibantu dengan menundukkan pandangan kita ke arah sujud bagaimana yang disunahkan. Dan ketika kita membuka mata kita, kita tidak menjadi khusyuk, itu biasanya karena kita melirik kanan dan melirik kiri. Maka ini adalah termasuk ikhtilas minasyaiton. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh ibunda kita Aisyah, bahwasan kalau kita menoleh itu adalah berarti sholat kita dikorupsi oleh setan, dicuri bagian sholat kita. Maka hendaknya kita meluruskan pandangan kita ke tempat sujud. Jadi intinya sekali lagi Bapak Jaka, bukalah mata Anda dan arahkan ke tempat sujud. Insya Allah bisa khusyuk. Demikian jawaban saya. Barakallahu fiik. Jazakallahu khairan untuk jawaban yang disampaikan untuk pertanyaan dari Bapak Jaka di Depok. Mudah-mudahan bisa dipahami. Dan kemudian pertanyaan berikutnya seputar fikih juga ini sate. Dari Ibu Nani di Depok. Di Depok juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika waktu sholat zuhur, ragu-ragu, sudah tasyahud awal, apakah belum? Bagaimana menghadapi ini? Mohon bimbingannya, syukron, jazakumullah khairan. Baik, Ibu Nani di Depok yang mudah-mudahan tidak lagi diuji dengan kelupaan dalam sholatnya, bahwa keraguan yang datang dalam sholat itu biasanya adalah datang tentu dari gangguan setan. Yang kedua, bahwa al-yaqinu la yazulu bisyak. Peganglah sebuah kaidah yang diambil dari intisari nas-nas hadis maupun Al-Quran, bahwa keyakinan itu tidak bisa hilang dengan datangnya keraguan. Maka kalau kita ragu antara sudah atau belum, mana yang lebih yakin? Kalau kita yakin sudah, maka ya sudah, selesai urusan kita. Artinya apa? Keraguan yang datang, yang bentuknya kita meyakini ada keraguan, kayaknya belum nih. Maka keraguan ini yang kita buang dan kita yakini kita sudah. Adapun kalau sampai terlewat misalnya nasi ya, benar-benar lupa dari sujud tasyahud awal, maka itu ada tiga kondisi. Yang pertama kata para ulama, an la yastatim maqaiman fayajibu alaihi ruju' hina idin. Kalau kita belum benar-benar sempurna berdiri dari tasyahud awal tadi untuk rakaat ketiga, maka kita harus kembali ke tasyahud tadi, karena tasyahud kita tahu adalah rukun, yang mana rukun tidak bisa diganti dengan tidak la yaskut amdan wala sahwan, tidak boleh hilang, maka harus ada tetap namanya tasyahud itu. Yang kedua, an yastatim maqaiman fayukrahu lahur ruju. Kalau sudah sudah sempurna berdiri ke rakaat 3, maka makruh baginya untuk kembali ke tasyahud awal tadi. Maka solusinya nanti adalah dengan sujud sahwi. Jadi intinya Ibu Nani di Depok, bahwa yang pertama tadi kita katakan bahwa hendaknya kita memilih yang kita yakini. Kalau ada baru keraguan yang datang, kita buang keraguan tadi. Yang ketiga tadi, kondisi yang ketiga adalah kalau sudah mulai membaca di rakaat yang ketiga dan kita terlupa dari sujud tasyahud awal, maka kita haram untuk kembali ke tasyahud awal karena sudah mulai rakaat yang ketiga. Jadi intinya jawaban mengenai keraguan tadi ya, keraguan itu harus dihilangkan. Kita pilih yang kita yakini. Sebagaimana yang tadi kita sempat bahas juga mengenai sujud sahwi dari Abdurrahman ibn Auf, bahwasannya kita pilih yang lebih sedikit kalau kaitannya dengan jumlah dan bilangan. Nah, maka dalam hal ini keraguan dan keyakinan, pilihlah yang lebih kita yakini. Kalau kita sudah merasa yakin, sudah tasyahud awal, ya sudah, lanjutkan salat kita ke rakaat berikutnya. Wallahu a'lamu bissawab. Baik, barakallahu fikum untuk jazakallahu khair untuk jawaban yang disampaikan. Kemudian satu pertanyaan terakhir, Ustaz. Baik. Pertanyaan datang dari Ummu Mishka di Cinere. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, mohon penjelasannya untuk seorang wanita safar keluar kota untuk ibadah, apakah wajib ditemani oleh mahramnya? Dan apakah ada perbedaan di antara para ulama dalam masalah ini? Bagaimana yang rojihnya, Ustaz? Jazakallah khairan. Baik, wa iyyakum. Ummu Mishka ya? Betul. Di Cinere atau di mana tadi? Di Cinere ya, Ustaz. Baik, mudah-mudahan selalu dimudahkan dalam beribadah meskipun harus bersafar. Sahabat Radio Ismail di 774 AM kHz bahagia bersama Al-Quran, berkenaan dengan safarnya seorang wanita, tentu wajib baginya membawa seorang mahram. Kalau dia sudah bersuami, tentu harus didampingi suaminya. Kalau dia punya saudara laki-laki, ajaklah saudara laki-lakinya. Kalau tidak, ya maka dia harus bersabar. Sebagaimana dalam masalah perjalanan haji misalnya, maka para ulama memegang sebuah hadis yang mengatakan, tidaklah seorang wanita melakukan perjalanan salah satu ayam, maka hendaknya dia harus membawa dhu mahram. Hendaknya dia harus membawa besertanya seorang mahram, apalagi kalau dalam waktu yang lama. Tentu ini adalah sebuah syariat yang sebenarnya untuk memuliakan wanita, bukan untuk menyusahkan wanita. Dalam masalah ibadah pun tentunya dia harus tetap membawa mahram, apalagi dalam masalah ibadah tentunya ya. Maka wajib baginya membawa mahram. Adapun mengenai khilafnya, para ulama memang ada khilaf mengenai masalah masafah dan kemudian makomnya, jarak dan berapa lama dia tinggalnya. Maka yang jelas, yang kita ambil yang lebih ahwat adalah yang lebih hati-hati, hendaknya kita membawa mahram bersama seorang wanita untuk mencegah kemungkaran yang terjadi kalau seorang wanita seorang diri di sebuah tempat yang asing baginya. Apapun bentuknya aktivitas yang ia lakukan, wallahu a'lam bishawab. Kemudian beliau bertanya, apakah Imam Syafi'i membolehkan wanita safar tanpa mahram, Ustaz? Al-Imam Syafi'i, apakah beliau membolehkan safar seorang wanita tanpa mahram? Secara detailnya, wallahu a'lam, saya belum tahu mengenai pendapat beliau dalam hal ini. Setahu saya adalah mayoritas ulama tidak memperkenankan bahwa seorang wanita untuk bersafar sendirian tanpa mahram, karena hadisnya adalah hadis yang sahih mengenai perjalanan seorang wanita yang harus membawa dhu mahram. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallah khairan untuk jawaban yang telah disampaikan. Dan itu tadi sekaligus pertanyaan terakhir dari Umu Mishka di Cinere. Dan sebelum kita akhiri, bisa memberikan sedikit kesimpulan. Tafadhal. Baik, ikhwani fiddin a'azzani wa iyyakum ajma'in. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari biografi maupun dari ucapan Abdurrahman ibn Auf adalah bahwa seberapa banyak pun kenikmatan yang diberikan Allah kepada kita, maka salah satu bentuk kesabaran kita menghadapi nikmat tersebut adalah dengan bersyukur. Dan contoh nyatanya sudah dibuktikan oleh sahabat yang mulia ini dengan banyak berinfak di jalan Allah, bukan dengan justru sebaliknya mengkufur nikmat dengan menyalurkannya ke jalan-jalan yang dimurkai oleh Allah. Demikian yang dapat kita simpulkan di kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan kita dimudahkan oleh Allah dan diberikan kesabaran dalam apapun keadaan kita. Barakallahu fikum. Barakallahu. Baik, jazakumullah khairan saat untuk materi yang telah disampaikan di kesempatan pagi hari ini. Dan sahabat Ismail Radio dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, demikian baru saja kita simak bersama-sama kajian yang disampaikan oleh Al-Ustaz Ahmad Ruyatillah LC Hafidhullah Ta'ala dari pembahasan kitab Mawa'idus Sahabah. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat untuk kita semua dimanapun berada. Baik, kami yang bertugas pada pagi hari ini pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafarat majlis. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.